Nona dan saudari-saudarinya. Ini masya Allah. Ini yang terakhir dari penasehat. Ia menghapus hukum mubtada dan khobar sekaligus. Dengan ini kita akan menutup bab marfu'at. Ini pembahasan terakhir dari bab marfu'at. Kapan selesai dhanna, selesai kita akan masuk di bab mansubat. Iya. Ini dhanna wa akhwatuha. Dia sebenarnya tidak ada dalam bab marfu'at. Karena tidak ada sama sekali marfu'nya. Karena dia isimnya maf'ul pertama, khobar jadi maf'ul kedua. Artinya dua-duanya mansub. Dua-duanya apa? Mansub. Tidak ada marfu. Cuma kalau kita bertanya, kenapa kalau begitu dimasukkan di bab apa? Marfu'at. Iya. Dimasukkan dalam bab marfu'at, kata mereka tatmiman lil kismah. Untuk menyempurnakan pembagiannya nawasih. Kan nawasih itu kan ada kana. Huruf musyabbah bilaisa. Ada af'al muqorobah. Ada innah. Ada lanatulil jins. Ini yang terakhir. Dhanna dan saudari-saudarinya. Untuk menyempurnakan. Bukan berarti dia marfu. Bukan berarti dia marfu. Ini masya Allah. Kata beliau rahimallahu ta'ala, faslun. Wa amma dhanna wa aqwatuha. Adapun dhanna dan saudari-saudarinya. Perhatikan baik-baik pernyataan penulis di awal ini, masya Allah. Fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'ala al-mubtada'i wal khabar. Masya Allah. Kalau antum paham perkataan pertama ini, antum akan paham dhanna. Dia bilang fa innaha, sesungguhnya dia, yaitu dhanna dan saudari-saudarinya, tadkhulu, masuk susunannya ini agak dibalik ya. Sebenarnya asal daripadanya bisa kita katakan fa inna tadkhulu alal mubtada'i wal khabar ba'da istifa'i fa'iliha. Hanya saja dorob dan jar majrur itu boleh dibalik-balik susunannya. Kan ini dorob dan jar majrur ini ba'da istifa'i fa'iliha dorob. Alal mubtada'i wal khabar apa? Jar majrur. Jadi boleh dibalik-balik. Kalau antum mau pahami artinya bisa tadi. Fa innaha tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar ba'da istifa'i fa'iliha. Dipahami ini? Sesungguhnya dia masuk pada mubtada dan khabar. Paham artinya? Ba'da setelah istifa'i ada fa'iliha, setelah ada fa'ilnya. Istifa' dari kata wafa, setelah terpenuhi fa'ilnya. Dipaham ini? Ini bedanya dhanna dengan kana serta af'alul muqarabah. Kalau kana af'alul muqarabah, langsung dia masuk pada mubtada dan khobar. Kalau dhanna dia masuk pada mubtada dan khobar dengan syarat sudah ada fa'ilnya. Dia sudah ada apanya? Fa'ilnya. Kalau antum bertanya, kenapa harus ada dulu fa'ilnya? Karena setelahnya itu langsung jadi maf'ulnya. Mubtada dan khobar itu jadi apanya? Maf'ulnya. Mubtada jadi maf'ul awal, khobar jadi maf'ul tsani. Nah, kalau antum mau jadikan dia maf'ul awal dan dua tsani, maka syaratnya dhanna harus punya siapa? Syaratnya dhanna harus punya siapa? Fa'il. Antum paham ini? Harus punya fa'il. Jelas tak? Jelas ya? Harus punya fa'il, masya Allah. Ini pernyataan, paham ini pernyataan awal ini? Ba'da istifa'i fa'innaha. Kalau kita terjemahkan, kalau antum sudah paham itu berarti sudah bisa saya terjemahkan sesuai susunan sekarang. Fa'innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha ala mubtada'i wal khabar. Sesungguhnya dia masuk setelah ada fa'ilnya kepada mubtada dan khabar. Paham gak ini jadinya? Paham ya? Setelah pada mubtada dan khabar, fatansibu huma, maka dia menasab keduanya. Huma kembali ke siapa? Mubtada dan khabar. Menasab keduanya. Kalau tidak, kalau dia belum punya fa'il, bisa saja ya. Bisa jadi apa? mubtadanya jadi fa'il, khobarnya jadi maf'ul. Sama dengan kana jadinya. Faham? Makanya ini harus seperti itu. Harus seperti itu. Ala annahuma, atas dasar annahuma, bahwasannya keduanya maf'ulani laha, sebagai maf'ulnya. Sebagai apa? Maf'ulnya. Iya, masya Allah. Jelas ini? Jadi dua-duanya maf'ul. Wahya nau'an, masya Allah. Dan dia terbagi dua. Kenapa tidak dibagi tiga? Atau tidak dibagi empat? Seperti dulu di pembahasan siapa? Pembahasan siapa dulu? Di Tufah. Karena di sini sami itu tidak ada. Dulu kan ditambah sami itu. Sami itu kan nisbah ila as-sam'i. Di sini sudah dihapus. Dan beliau akan singgung nanti di akhir. Beliau akan disinggung di akhir apa yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Akan disinggung sebentar. Jadi beliau bilang, dan dia terbagi dua. Terbagi dua. Pertama af'alul qulub. Kalau dulu terbagi empat, karena dulu af'alul qulub saja. Af'al al-qulub. Af'alul qulub dulu dia bagi dua. Karena ada yang dhon, ada yang yufidu dhon, ada yang berfidu yufidu apa? Ya? Al-yakin. Padahal dhon dan yakin semuanya hati. Kan begitu. Orang menyangka atau orang yakin semuanya hati. Maka di sini jadikan satu. Nah? Jadi satu. Jadi dua di sini jadi satu. Padahal sana dulu ada empat. Yang sami itu hilang. Berarti sisa tiga. Terus dua dijadikan satu berarti sisa dua. Kenapa jadi dua? Dulu mbak. Sama semua sebenarnya fiilnya. Cuma di sini dipersempit lagi. Iya? Nanti ada alasannya karena yang ini kadang bermakna don, sangkaan bisa juga bermakna ya yakin. Yang bermakna yakin kadang juga bisa bermakna don. Akhirnya jadikan satu saja supaya tidak terlalu bingung. Kata perlu. Wahinu'an dia terbagi dua. Ahaduhuma salah satunya af'alul qulub. Fiil-fiil yang al-qulub maknanya terkait dengan hati. Orang yang menyangka, yakin, semuanya hati. Wahia dan dia adalah dhonantu wa hasibtu wa qiltu wa ra'aitu wa 'alimtu wa za'amtu wa ja'altu wa jahautu wa 'adattu wa hab wajadtu wa alfaitu wa daraitu wa ta'allama bi ma'na ilam. Masyaallah. Semua ini maknanya itu sangka atau yakin. Tidak boleh terjemahkan ke asal. Kalau antum lihat dia punya dua maf'ul, maka maknanya yakin atau menyangka. Dipahami ini? Yakin atau menyangka. Kalau dia butuh satu maf'ul, maka kembali ke mana asli yang ada di kamu. Kembali ke mana asli yang ada di mana? Di kamu. Lihat. Wahia dia adalah donantu. Artinya apa? Saya yakin atau saya menyangka bisa. Wahasibtu sama. Saya menyangka. Wakiltu saya menyangka. Ro'aitu saya yakin. Alimtu saya yakin. Zamtu saya menyangka. Wajahaltu saya yakin. Sama semua menyangka, yakin, menyangka, yakin. Faham? Jahahajaltu sama. Wahadattu sama. Hab. Hab sama. Bentuknya hab. Kalau ini bentuknya fil amr. Yakinilah. Faham ini? Wajatu, saya yakin. Alfaitu, saya yakin. Wadaroitu, sama, saya yakin. Saya sangka. Ta'allama, ta'allam fil amarnya. Bima'ana i'lam. Ta'allam yang bermakna i'lam, yakinilah. Bukan ketahuilah. Dipahami ini? Akan diterangkan nanti, masya Allah. Semua ini af'alul qulub. Ingat, af'alul qulub. Padahal ro'a itu bisa bermakna ro'a, mata, melihat. Tapi di sini dia butuh dua maf'ul kalau bermakna apa? Ro'a qalbiyah. Karena ro'a itu ada dua. Orang melihat ada dua. Ada ro'a melihat dengan mata kepala, ada melihat dengan hati. Di sini dia butuh dua maf'ul kalau dia melihat dengan hati. Dipahami ini? Bukan melihat dengan siapa? Dengan mata kepala. Kalau melihat dengan mata kepala dia cuma butuh berapa maf'ul? Satu saja. Satu saja. Paham Ahmad? Alhamdulillah. Kita akan lihat contohnya masih langsung. Nah, Zonan tu Zaidan ko iman. Mudah sekali ini tinggalan tu. Perhatikan baik-baik. Hanya contoh dari awal sampai akhir tadi. Zonan tu Zaidan ko iman. Mana makul awal? Makul tani? Wakul syair dan perkataan penyair. Hasib tuqa wal juda khairu tijaratin. Lihat ini. Hasib tuqa wal juda khairu tijaratin. Mana makul awal? At-tuqa. Makul tani? Makul tani? Khairu. Karena al-juda itu atau. Perhatikan yang baik-baik. Ini contoh untuk hasib. Kalau tadi untuk donna. Wakil tu amron syafisan. Mana makul awal? Makul tani? Wa qawli ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narawhu qariba. Lihat ini ayat. Dua maknanya pada sama-sama yaro. Innahum yarawnahu ba'ida. Sungguh mereka menyangka dia masih jauh. Ini menyangka di sini. Sungguh mereka menyangka dia masih jauh. Wa narawhu qariba. Dan kami yakin itu sudah dekat. Pak, perhatikan ini. Intinya maknanya apa ini? Intinya maknanya apa? Hati bisa berputar menyangka, bisa juga apa ya? Yakin. Dilihat nanti korinanya. Ini dia maunya apa? Apa yang diinginkan? Paham ini insyaallah? Apa yang diinginkan? Lihat, innahum yarawnahu ba'ida. Mana mampu lawan? Mana mampu lawan? Dhamir ha. Mana mampu sani? Ba'ida. Wa narahu qariba. Mana mampu lawan? Sama dhamir ha. Ya mampu sani? Qariba. Sama. Wa qawlihi ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin. Lihat, jangan artikan dasar ini. Kalau kita artikan seperti biasa, kalau kalian tahu mereka beriman. Kan begitu? Enggak, di sini maknanya hati. Kalau kalian yakin mereka apa? Beriman. Paham maknanya? Karena kalau dia butuh dua maf'ul, pasti begitu maknanya. Kalau hanya butuh satu maf'ul, pasti dia bilang apa? Seperti antum bilang alimtul mas'alata. Alim tu al-mas'alata. Saya tahu masalah ini. Paham gak ini? Tapi kalau ada dua maf'ul setelahnya, jangan begitu artinya. Paham gak ini? Artinya saya yakin. Dimana ini? Seperti ini contoh. Fa'in alim tumuhunna mu'minatin. Mana maf'ul awal? Maf'ul tani. Maf'ul tani. Mu'minatin. Artinya, maka jika kalian yakin, mereka adalah apa? Yang mereka adalah perempuan-perempuan yang beriman. Paham artinya? Wa qali syair. Zamtani syaikhun wa lastu bisyaikhin. Innama syaikhu man yadibbu dabiba. Zamatni syaikhun wa lastu bisyaikhin. Innama syaikhu man yadibbu dabiba. Mana ini maf'ul awal? Maf'ul awal? Yani. Itu kan maf'ul awal itu. Ya mutakallim. Mana fa'ilnya ini? Za'amatni. Dhamir mustatir takdirnya? Hiya. Ya. Ini za'amatni syaikhun walastu bisyaikhin. Mana maf'ul awal? Tadi ulang? Ya. Maf'ul tsani? Syaikhun. Dipahami ini? Garis itu maf'ulnya supaya nanti enggak bingung. Kan apalagi syair ini? Kadang kita bingung mana? Iya. Maf'ul awal mana maf'ul tsani. Jelas ya? Supaya nanti kalau ulang misalnya kita bisa tahu. Oh ini maf'ul awalnya. Ya ini maf'ul awalnya. Kalau setelahnya cuma kelengkapan syairnya saja. Tidak usah diartikan syairnya ya. Yang penting syairnya saja. Yang penting apanya? Syairnya menjadi dalil. Kenapa dibawakan ini syair? Karena kalau kita artikan satu ini, pasti kita artikan semuanya nanti. Sementara nanti kadang kita jumpai syairnya terlalu. Syair cinta. Iya. Lihat lagi waqaulih ta'ala. Ini itu contoh untuk za'amah. Waqaulih ta'ala. Waja'alul malaikat alladhinahum ibadur rahmani inasa. Mana maf'ul awal ini? Mana maf'ul awal? Al malaika. Maf'ul tsani? Maf'ul tsani? Inasa. Iya. Waqaulih syair. Di garis bawahi maf'ulnya. Waqali syair. Qad kuntu ahju aba amrin akhasiqatin hatta alammat bina yawman mulimmatu. Iya. Qad kuntu ahju aba amrin akhafi qatin. Mana itu? Maf'ul awal? Aba. Maf'ul tsani? Akha. Paham ini? Mana fa'ilnya itu ahju? Mana fa'ilnya? Domir mustatir wujuban. Takdirnya ana, kan ahju, ana-ana. Ya, bukan wawu. Ingat, kalau wawu jamaah pasti ada siapa? Ah, itu maksudnya. Itu yang antum lihat baik-baik. Jangan bilang ada wawu, wawu jamaah semua. Paham kan? Enggak, lihat dulu. Karena kok ada penulisan pasti. Kalau orang tahu kok ada penulisan pasti ditambah apanya? Alifnya, kalau dia adalah wawu jamaah. Perhatikan itu. Iya? Yang begitu-begitu kita tidak dapat di buku. Itu hanya guru saja kasih tahu. Maksudnya, sudah turun-temurun, kita dengar dari guru, antum juga dengar dari guru. Paham? Karena itu dari guru. Tidak ada di buku. Kan tidak dijelaskan. Dipaham ini ya? Alhamdulillah. Selesai. Hatta alamat bina yauman mulimatu. Syahidnya cuma di bait yang pertama. Wa qalil akhar. Dan perkataan penyair yang lain. Fala ta'adudil maula syarika kafil gina. Walakin namal maula syariku kafil fil udmi. Ini bagus juga ini. Kalau ini syairnya bagus ini. Ya, syairnya bagus ini. Fala ta'dudil maula syarika ka fil gina walakinnamal maula syarikuka fil udmi. Lihat, ini contoh untuk siapa ini? Adattu. Tapi di sini kan fi'il mudhari. Paham? Ta'dud. Ta'dud fi'il mudhari. Fa'ilnya sudah ada. Apa itu? Siapa fa'ilnya? Domir mustatir wujuban. Takdirnya siapa? Anta. Dia bilang fala ta'dudil maula, jangan kamu menyangka al maula, orang yang kamu cintai, orang yang kamu sukai, syarika kafil gina, yang hanya berserikat dengan kamu dalam pada saat kaya. Paham? Kalau banyak uang dekat. Nah, jangan sangka, jangan yakin itu kalau itu adalah teman kita. Walakinnamal maula, akan tetapi teman baik itu syariku katil udmi, adalah yang berteman berserikat dengan kamu ketika tidak ada. Itulah cobaan kalau teman. Saat miskin dia tetap sama. Oh, itu namanya teman setia ini. Tapi kalau hanya menempel sedikit saat ada dompet tebal, jangan. Dipaham ini? Ini teman tidak baik itu, karena dia cinta uang, ya cinta bawang pamus, tidak cinta makan senampan. Dipaham ini? Ya, teman itu susah sama susah, senang sama senang. Ini juga syair bagusin dia. Ya, selesai. Jadi syair kita mana maful awal? Al maula. Maful tsani? Syarika. Paham enggak ini? Paham Ahmad? Sudah antum tanda ya Ahmad? Wa qawlihi, dan perkataannya penyair. Fakultu ajirni aba malikin. Wa illa sahaba nimro'an halika. Mana dia? Syahidnya apa ini? Mana contohnya? Habni. Hab. Ya, ini contoh untuk siapa? Hab. Mana maful awalnya? Ya, maful taninya? Imro'an. Dipaham ini? Maful taninya apa? Imro'an. Jelas ini? Wa qawlihi ta'ala tajiruhu indallahi huwa khairon. Tajiduhu dari kata wajada. Tadi kan wajadtu. Kalau ini tajiduhu fi'il mudhari, kan tasrifnya beramal. Tasrifnya adalah apa? Beramal. Tajiduhu indallahi huwa khairan. Mana maful awal? Mana maful awal? Apa? Hadomir. Maful tani? Maful tani? Khairan. Dipahami ini? Dipahami berarti? Selesai ya? Sudah? Hadomir sama ini. Wa qawli ta'ala innahum alfau aba'ahum dollin. Alfau, aslinya itu alfa. Sama dengan wawu jemaah kan? Alfayu. Tak? Ya berharokat sebelumnya kan? Fathah akhirnya diganti menjadi alif. Jadi alfau. Cerita kemarin, antum berarti sudah tahu ini. Alfau, setelah itu hilang alifnya, jadinya alfau. Tidak didoma kalau ada wau? Tidak, kenapa? Nah, untuk menunjukkan alif yang hilang. Paham enggak itu? Antau aba'ahum dhalin. Mana maful awal? Maful tsani? Paham enggak ini? Alhamdulillah. Wa daraitu Zaidan qa'iman. Mana maful awal? Zaidan maful tsani? Wa qawli sya'ir ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha fabalik bilutfin fit tahayyuli wal makri. Syahid kita mana? Ta'allam yang bermakna i'lam, yakinilah, bukan ta'allam yang bermakna belajar, pelajarilah, bukan. Ini ta'allam yang bermakna apa? I'lam, yakinilah. Lihat, ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha. Kalian tuh tanya, mana maful awal? Maful tsani, maful tsani qahra. Paham enggak ini? Jelas ini. Kata beliau, wa selesai semua contohnya, wa idza kana dhanna bi makna ittahama. Perhatikan baik-baik. Wa idza kana dhanna bi makna ittahama, kalau dhanna bermakna menuduh. Kadang-kadang dhanna bermakna apa? Menuduh, bukan menyangka atau yakin, bukan. Tapi dhanna bermakna apa? Ittahama. Menuduh. Wa ra'a bimana basara, dan ra'a bermana abasara, sama basara, melihat dengan mata, itu maksudnya. Ya. Wa 'alima bimana arafa, dan 'alima bermana mengetahui, bukan lagi bermana apa? Bukan bermana apa? Yakin. Maka lam tata'adda illa ila maf'ulin wahid, maka dia tidak muta'addi kecuali kepada apa? Satu maf'ul. Perhatikan, itu syaratnya sudah. Kalau dia bermakna berbeda, tidak lagi bermakna kulu, maka dia lam tata'adda, tidak butuh, tidak muta'abdi. Illa kecuali, illa kepada maf'ulin wahid. Kecuali kepada apa? Satu? Kecuali kepada satu? Maf'ul saja. Dipahami ini? Nah, contoh yang butuh pada satu maf'ul. Dhanantu Zaidan. Apa artinya ini? Dhanantu Zaidan. Saya menuduh Zaid, bukan menyangka atau yakin. Paham gak ini? Menuduh. Ay bima'na ittahamtu, dalam artian saya menuduhnya. Wa ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid, bima'na dalam artian, dengan arti absortuhu, saya melihatnya. Paham gak ini? Keluar, punya satu dia. Wa alimtul mas'alata, bima'na araftuha, dalam artian apa? Saya apa? Mengetahuinya. Paham gak ini? Sudah. Kalau bermakna begitu, maka dia tidak butuh kecuali pada apa? Satu maf'ul. Perhatikan. Ya? Jelas ya? Jadi nanti, kan kalau dalam kitab sudah ada. Dalam Al-Quran sudah ada memang. Dalam hadis sudah ada. Kan antum bisa lihat. Oh, kalau satu ini terjemahannya. Kalau dua maf'ulnya, berarti ini terjemahannya. Ingat itu. Itulah nanti yang membuat antum terjemahannya itu pas untuk nyambungnya. Kita lihat dulu, dia ini punya satu maf'ul atau dua. Kalau dua, lain maknanya. Kalau satu, lain lagi maknanya. Jelas ya? Selesai yang pertama. Atsa'nau tsani, jenis kedua, af'alut tasyir. Fi'il-fi'il yang bermakna tasyir, sayrura, menjadi. Menjadi. Ya, bermakna menjadi. Kalau ditumpah dulu dia tambah wal intiqal, menjadi dan berubah. Artinya dari sini ke sini, dari tanah menjadi ceret misalnya. Dipahami ini? Bermakna menjadi. Siapa itu? Nah, contohnya ja'ala waradda wattakhadha wasayyara wa wahaba. Semua ini. Ja'ala menjadi, rodda menjadi, takoda menjadi, soyaro menjadi, wawahaba menjadi. Semua artinya menjadikan. Menjadi. Lihat, qala Allah Ta'ala, contoh, faja'alnahu haba'an mansuro. Apa arti ini? Kami jadikan dia debu yang berterbangan. Jadi, mana maf'ul awalnya ini? Maf'ul tsani? Haba'an. Wa qala ta'ala yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka menjadikan kalian setelah keimanan kalian menjadi kafir. Paham maknanya itu menjadi? Bukan mengembalikan, tapi menjadi. Mana maf'ul awalnya? kum maful sani kufaro, karena sebenarnya asal jumlahnya kan yarudunakum kufaro, mereka menjadikan kalian apakah kafir. Maful sani boleh jauh, maful sani boleh jauh, intinya kan yang tadi dia harus punya apa, dua maful, dipahami ini. Waqala Allah Ta'ala wattaqadallahu Ibrahima qalila. Mudah kali ini. Mana maful awal? Maful sani? Awana contoh sayyartu tina khazafa. Saya menjadikan tanah khazafa, tempat air. Ya, mana maful awal? Sani. Khazafa. Waqalu, dan mereka bilang, itu perkataan orang Arab, wahabani Allahu fida'ak. Harus teliti sedikit ini. Wahabani Allahu fida'ak. Mana maful awal? Maful tani. Allahnya apa? Fa'il. Kan sudah lewat bersamaan susunan fi'il fa'il dah. Boleh fi'il fa'il maful. Boleh fi'il maful fa'il. Bahkan ini wajib mafulnya di depan, depannya fa'il. Kenapa? Siapa yang tahu? Karena maful awalnya berupa domir, wajib depan. Karena boleh dipisah selama bisa di. Jelas, jelas ini selesai. Sekarang tinggal hukumnya, masya Allah. Itu tadi hanya sekedar contoh. Hukumnya ini yang perlu. Kalau nanti kita jumpai dalam kitab, pasti hukum yang kita cari. Hukumnya yang kita cari. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ahkamu af'ali dhanna wa akhwatiha. Hukum-hukum fi'il, dhanna, dan saudari-saudarinya. Wa'alam, ketahuilah. Sebelum kita masuk, biar mudah, karena saya mau selesaikan ini dhanna. Nah, itu perhatikan ini dhanna. Ini dhanna. Sebentar kita cepat. Dhanna wa akhwatiha dia terbagi tiga dari sisi amalannya. Paham? Pertama, iman. Ya. Yang kedua, kadang dia ihmal. Yang ketiga, kadang dia ta'lib. Ya. Iman artinya dia beramal. Ini asalnya. Iman artinya apa dia? Beramal. Dipahami ini? Paham ini? Seperti kalau contohnya seperti biasa. Donantu. Ya. Donantu apa? Donantu ha? Zaidan. Kok. Iman misalnya. Ini namanya iman. Beramal. Dipaham? Kadang juga dia diihmal. Kadang juga dia diihmal. Apa arti ihmal? Ihmal artinya ilbo. Kadang dia diihmal. Apa arti ihmal? Ihmal artinya ilbo. Ilbo apa artinya? Batal amalannya. Batal amalannya. Ini yang paling tentara dia batal amalannya. Kalau ini dhanna diakhirkan dari dua maf'ulnya. Tahu diakhirkan dua dari dua maf'ulnya. Artinya kita sekarang katakan di depan Zaid qaim dhanan. Zaid qaim dhanan. Ini batal amalannya. Secara lafaz dan secara mahal. Dipahami? Bisa ihmal. Sudah tahu ihmal? Yang ketiga dan ini yang paling sulit insya Allah nanti. Tapi tidak sulit karena sudah ada tempat-tempatnya. Dia ta'lik. Ta'lik ini antara ini dan ini. Iya. Ta'lik secara lafaz dia ilgo. Tidak beramal, tapi secara kedudukan dia beramal. Itu namanya ta'alik, digantung di tengah-tengah. Tidak beramal, tapi beramal. Tidak beramal, tapi beramal. Mereka bilang, ta'alik, digantung. Dipahami ini? Kalau kita lihat lafadznya, tidak beramal. Tapi kedudukan setelahnya, kalau kita lihat kedudukan jumlah setelahnya, malah dia beramal. Iya. Dipahami? Misalnya mereka bilang, satu saja dulu ya, kalau di buku nanti ada tempat-tempatnya. Zonantu la Zaidun qa'imun. La Zaidun. Kita contohkan seperti orang buta. Iya. Zonantu la Zaidun qa'imun. Masya Allah, pas contohnya. Iya. La Ode. Zonantu la Zaidun qa'imun. Satu lihat ini. Zonantu. Beramal lafadnya? Beramal lafadnya? Tidak. Tapi kalau kita lihat nanti ini. La, ini la mulit tidak. Lamun apa? Ibtidah. Santum lamun ibtidah. Lam yang menunjukkan bahwa setelahnya adalah mubtada. Paham gak itu? Makanya dirubah. Karena kapan ada lam ini selalu setelahnya adalah mubtada. Kalau ada isim. Setelah lam, nah lam itu adalah mubtada. Lamun ibtidah. Ini mubtada. Ini apa? Dia ini mubtada. Ini khobar. Paham ini? Tapi lam bersama ini mubtada khobar ini. Sadda ma sadda ma kulai donna. Fi mahalli nasbin maf'ulai dhanna. Berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulnya siapa? Dhanna. Itulah dibilang tadi. Lafadznya tidak beramal, tapi kedudukannya apa? Beramal. Paham? Dia santai-santai di rumahnya, tapi para pekerjaannya di sana setengah mati takut kepadanya. Artinya apa? Dia tidak kerja, tapi apa? Hah? Tapi kedudukannya apa? Bekerja. Paham itu? Lafadznya tidak, tapi kedudukannya apa? Kedudukannya apa? Bekerja. Dipahami? Sama dengan mereka bilang kalau dalam pembahasan fikih ada seorang perempuan suaminya jahat. Jahat artinya dia tidak mau ini istrinya, tidak suka, tapi tidak ceraikan. Karena dia tidak suka, dia tidak datangi. Paham gak ini? Paham gak? Tapi istrinya tidak bisa menikah karena masih status sebagai apa? Sebagai apa? Istri. Ini namanya itu wanita diapain? Digantung. Paham digantung? Artinya ini suaminya secara lambat tidak beramal. Tapi kedudukannya apa? Beramal karena masih suaminya. Paham kan? Sama ini namanya ditalik. Digantung di tengah-tengah. Tidak dikasih turun, tidak pula dibunuh ke atas. Jelas ini, atap ini enggak usah antum pusing ini, kan ada tempatnya, ada posisinya, enggak sembarang. Di antaranya ini, setelah lam, ada yang membuat dia batal amalan secara lafaz, ada sebabnya. Yang jelas paham tiga ini, paham ini. Jadi kadang dhanna apa pertama, ihmal ini asal, kadang juga apa, ihmal kalau lemah hamilnya. Yang ketiga apa? Di ta'alik. Jelas ini? Jelas makna ta'alik? Ini istilah pertama yang kita dapatkan ya. Insya Allah nanti akan diulang lagi di Qutur Nada kedua kalinya. Di Ibnu Akhil juga akan diulang lagi ketiga kalinya. Jadi lama-lama kita akan pahami apa itu ta'alik. Ya? Jelas ya? Baik. Kalau begitu kita baca. Wa'alam ketahuilah anna li'af'ali hadzal babi thalathata ahkam. Ketahuilah bahasanya untuk fi'il bab ini, untuk fi'il bab ini ya ada tiga bab, ada tiga hukum, ada tiga hukum ya. Al-awwal yang pertama al-imal wahuwal aslu, masya Allah. Imal dan ini apa? Asalnya. Wahuwa waki'un fil jami' dan ini terjadi pada seluruhnya. Artinya tadi kan dona dan saudara-saudaranya terbagi berapa? Terbagi berapa? Kan dua kan, ada af'alul qulub dan ada af'al at-tasyir. Semua af'alul qulub ataupun tasyir itu semuanya bisa, semuanya bisa beramal. Kalau antum bertanya, apa contohnya kalau semuanya bisa beramal? Apa jawabannya? Apa contohnya kalau semuanya bisa beramal? Apa jawabannya? Pak Buton? Apa jawabannya? Apa contohnya kalau semuanya bisa beramal? Sidrat? Contohnya. Anak? Apa contohnya kalau dia bisa beramal? Semuanya beramal? Saya mau apa contohnya? Para-para? Amal? Zainuddin? Semuanya telah lewat. Iya kan? Kita sudah dicontohkan satu-satu telah lewat. Semuanya apa itu? Beramal. Dari mana antum dapat jawabannya itu, Zainuddin? Itu maksudnya. Sebenarnya penulis ingin mengatakan semuanya beramal. Kama taqad damal amtila. Sebagaimana telah lewat semua contohnya. Kan sudah dicontohkan satu-satu. Af'alul qulub sudah. Af'alul tasir sudah. Dan semuanya beramal. Semuanya beramal. Itulah contohnya. Jadi gak usah dipusingin. Paham amat? Alhamdulillah. Jelas ini. Jadi tidak perlu enggak dicontohkan. Perlu enggak? Tidak perlu, lihat kembali saja, tinggal dibuka sedikit intip-intip jadi. Paham kan? Yang masalah itu yang sebentar, yang dua, ilgo sama bata, taklik itu saja yang perlu. Kalau beramal sudah semua alhamdulillah satu-satu. Wa atani al-ilgo. Yang kedua ilgo. Apa itu ilgo? Wahwa ibtalul amal lafdan wa mahalla. Masya Allah. Dia adalah ibtalul amal. Batal amalannya. Lafdan wa mahalla. Secara lafad dan secara kedudukan. Kedudukannya sudah tidak ada lagi. Paham ini? Lafadnya juga sudah tidak beramal. Paham gak ini? Paham ini? Palu? Tidak ada palu ya. Sakit ya. Paham dah? Alhamdulillah. Abdullah? Alhamdulillah. Iya. Kenapa bisa kata beliau lidotil amil? Karena lemahnya amilnya. Sekarang pertanyaannya, kapan amil? Maksudnya amil itu dona. Karena lemahnya itu dona dan saudaranya. Pertanyaannya, kapan dia lemah? Kapan dia tidak mampu beramal? Kata beliau, bitawasutihi au ta'afurihi. Apakah karena dia berada di tengah atau dia berada di mana? Atau dia berada di mana? Di akhirnya. Dipahami ini? Dia berada di sini. Ini contoh. Zaidun. Mana tadi? Nih. Zaidun qa'imun. Dia berada di mana? Zaidun dhanantu qa'im. Di tengah-tengah dia. Ini lemah. Demikian pula kalau dia berada di mana? Di akhir. Apalagi di tengah saja sudah lemah. Apalagi di mana? Di akhir. Paham kenapa dia tidak beramal? Karena dia berada di mana? Di tengah antara dua maf'ulnya. Atau di mana? Di akhirnya. Paham Ahmad? Alhamdulillah. Lihat. Nah, Zaidun dhanantu qa'imun. Lihat, batal amalannya. Kenapa ini batal? Dia berada di tengahnya. Wa Zaidun qa'imun dhanantu. Kenapa ini batal? Diakhirkan. Bagaimana kalau dia berada di awal afdal? Kan kalau dia berada di tengah batal, di akhir batal, kalau di awal? Apa? Beramal. Kuat. Dia melemah kalau di tengah sama dia kalau di awal. Kan tiga posisinya, di awal, di tengah dan di mana? Di akhir. Di awal beramal otomatis. Paham gak ini? Kata beliau, wahwa jaizun la wajib. Tapi ingat saudara, wahwa jaizun ilgo di sini jaiz boleh. Tahu antum boleh? Artinya sebenarnya boleh juga beramal. Boleh antum katakan apa? Zaid dan donantu qaiman. Boleh enggak? Boleh karena maf'ulun bi itu boleh sebelum fi'il dan fa'il. Iya enggak? Iya kan? Jadi ini ilgo ini ilgobo boleh, tidak wajib. Apa antum tidak wajib? Artinya antum dikasih pilihan, boleh antum amalkan, boleh juga tidak. Dipahami ini? Paham Abdal? Wa ilgaul mutaakhir, hanya saya kata bahwa wa ilgaul mutaakhir aqwa min imalihi. Tapi di ilgo yang diakhirkan itu lebih kuat daripada diamalkan. Artinya begini, yang ini. Kan berarti sekarang kan gini. Kalau dia berada di tengah, Zaidun donantu qaimun, boleh. Zaidan donantu qaiman, boleh. Zaidun qaimun donantu, boleh. Zaidan qaiman donantu, boleh. Cuma sekarang mana lebih kuat? Paham? Pembahasan sekarang. Mana lebih kuat beramal atau tidaknya? Kan boleh. Dan kalau kita tanya, mana yang kuat? Kata belum. Kalau diakhirkan, dia begini. Diakhirkan dia, maka lebih kuat ilgo, lebih kuat tidak beramal daripada beramal. Paham? Antum baca Zaidun qaimun donantu, itu lebih kuat daripada kita baca apa? Zaidan qaiman donantu. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Hah? Siap. Ya. Jadi kan begini Ahmad saudara. Kan tadi kan kita bahas ini. Kalau dia diakhirkan begini, kita akhirkan ini. Kita akhirkan. Ini Ahmad kan boleh dua. Boleh beramal, boleh tidak. Boleh untuk bilang begini, Zaidan qaiman donantu. Tak? Karena dia boleh makulnya sebelum fi'il dan fa'il. Kan begitu? Boleh. Boleh juga antum tidak amalkan. Antum bilang, Zaidun qaimun donantu. Boleh. Cuman, mana yang lebih kuat? Beramal atau tidak kalau dia berada di akhir begini? Sama pertanyaannya. Kata beliau, ilgoknya yang diakhirkan itu lebih kuat daripada i'mal. Antum tidak amalkan lebih kuat daripada antum amalkan. Artinya antum baca begini, Zaidun qaimun donantu, lebih kuat daripada apa? Daripada antum baca Zaidan qaiman donantu. Paham? Selesai. Kemudian kata beliau, wal mutawassitu bil aksi. Sementara kalau dia lagi berada di tengah, itu kebalikannya. Artinya apa? Apa sih? Maksudnya beramal lebih kuat daripada apa? Tidak beramal. Kebalikannya yang tadi. Ada yang begini. Kalau itu berada posisi tengah, gini. Zaidun qaimun. Zaidun donantu qaimun. Zaidun donantu qaimun. Boleh juga. Zaidan donantu qaiman. Mana lebih kuat? Beramal. Antum baca Zaidan donantu qaiman, itu lebih kuat daripada kita baca Zaidun donantu qaiman. Paham gak ini? Jadi kalau di akhir lebih kuat tidak, tapi kalau di tengah lebih kuat apa? Beramal. Paham Ahmad? Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian kata Allah Taala, wala yajuzu ilgaul amil al mutaqaddim. Masya Allah, tidak boleh. Ya, tidak boleh katanya diilgo amil yang di awal. Karena kalau di awal memang asalnya apa? Kalau dia di awal asalnya apa? Beramal. Yang kita bicarakan sekarang ini, kalau dia lagi berada di mana? Di tengah atau di akhirnya? Paham gak ini? Selesai ini, dipahami? Alhamdulillah, Masya Allah, ini mutamimah, rinci sekali. Rinci sekali, baru dia intinya. Kalau kotor nada Ibnu Akil itu cabang-cabangnya, sudah ada khilaf yang diselipkan. Maksudnya ada beberapa yang diperselisihkan, sudah ada di sana. Itu kalau kita menjadi ahli besar, maksudnya kalau kita mau menjadi pengajar bahasa, harus sampai Ibnu Akil, kalau tidak, susah. Dipaham? Tapi kalau hanya sekadar baca kitab, mutamimah selesai, karena seluruh babnya ada. Seluruh bab nahwu apa? Sudah ada. Jelas ini? Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian nah, contoh donantu Zaidan qaiman. Ini, dia ini tidak boleh antum ilgo kalau begini. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang-orang Kufah. Kenapa? Karena orang Kufah bilang, walaupun di awal boleh juga ilgo. Paham orang Kufah? Dipahami ini orang Kufah? Hah? Paham ya? Jelas ya? Kalau orang Kufah, tapi yang benarnya pendapatnya orang-orang apa? Basri. Karena beramal itu asal, sementara tidak beramal itu adalah cabangnya. Asalat yang ketiga, dan ini yang paling terakhir, Masya Allah. Ya, yang ketiga, At-Ta'liq. Ya, At-Ta'liq. Ya, apa artinya At-Ta'liq? Huwa ibtalul amali lafdun la mahalla. Batal amalannya secara lafaz, tidak secara mahal. Artinya kedudukan setelahnya masih maf'ulnya. Menutup kedudukan maf'ul. Tapi lafaznya tidak lagi menjadi maf'ul. Lafaznya bukan maf'ul, tapi kedudukannya apa? Kedudukannya apa? Maf'ul. Masya Allah. Kenapa itu? Lima ji'i ma lahu sodrul kalami ba'dah. Karena datang apa yang setelahnya memiliki hak di sodrul kalam, memiliki hak berada di mana? Di awal kalimat. Artinya sebenarnya dia sebagai mubtada. Dipahami? Atau sesuatu memang yang harus berada di awal. Dipahami ini? Seperti isi paham beliau akan kasih tahu. Lima ji'i karena datangnya malahu apa yang memiliki hak sodrul kalam berada di awal kalimat. Ba'dahu setelahnya. Kapan ada sesuatu yang menghalanginya? Ini yang dibilang penghalang. Penghalang dona dari beramal. Kita lihat siapa? Wahua. Beliau akan sebutkan semuanya. Wahua. Pertama, lamul ibtidak. Ini bosnya ini. Ini ummul bab. Inti dari yang menghalangi beramalnya dona adalah lamul ibtidak. Kenapa bisa? Karena bertentangan dengan dona. Dah. Kalau dhanna keduanya setelahnya adalah maf'ul, sementara lamul ibtida keduanya menunjukkan dia adalah mubtada. Paham enggak ini? Dipaham ini? Nah, dhanantu la zaidun qa'imun. Jelas sekali kalau ini ya. Jadi dhanantu fi'il fa'il. La lamul ibtida, zaidun mubtada, qa'imun khabar. Tapi jumlah mubtada dan khabar ini sadda masaddal khabar. Menutupi tempatnya siapa? Sadda masaddal maf'ulai dhanna. Menutup tempatnya dua maf'ulnya siapa? Dhanna. Jelas ya? Mencukupi. Sama dengan kemarin itu yang mubtada lahu marfu. Kan karena sudah lengkap kalimatnya, enggak butuh lagi khobar. Sama juga dengan ini. Enggak butuh dua maf'ul karena sudah ada yang menutupinya. Jelas ini? Ini pertama. Yang kedua, ma'an nafiyah. Masya Allah. Kalau setelah dhanantu dan saudari-saudarinya ada manafi. Kalau ada manafi sudah terhalang dari beramal. Terhalang dari beramal secara lafaz, tapi kedudukannya masih beramal. Lihat. Kaqouli ta'ala laqad alimta. Laqad alimta, sungguh kamu telah yakin. Ma haula'i yantikun. Jadi haula'i yantikun sebenarnya asalnya tadi adalah maf'ulnya siapa? Dua maf'ulnya siapa? Alima. Paham gak? Tapi tidak beramal di sini kan ada siapa? Mana? Nabi. Sungguh kamu yakin kalau mereka itu tidak akan berbicara. Kalau mereka itu tidak akan apa? Berbicara. Jadi ini ha maha ula'i yantikun itu sadda maf'ulai dhanna. Menutup tempatnya dua maf'ulnya siapa? Dhanna. Walau nafiyah. Sama juga. Yang ketiga adalah la nafiyah. Kalau tadi ma nafiyah, pokoknya semua ini nafi ini. Semuanya dihalangi oleh siapa? Nafi. Sekarang lagi la nafiyah. Nah, alim tu la zaidun qa'imun wala amrun. Ya toh? Saya yakin tidak ada zaid yang berdiri, tidak pula apa? Zaid tidak berdiri, tidak pula siapa? Amr. Dipahami ini? Jadi, la zaidun qa'imun, kalau seandainya tidak ada la, itu maf'ul. Keduanya adalah apa? Maf'ul. Tapi karena adalah batal amalannya. Zaidun mubtada, qa'imun adalah khobar. Tapi ini sadda masadda maf'ulai dhanna. Menutup tempatnya dua maf'ulnya siapa? Dhanna. Tapi mahali nasbin. Tetap dibilang fi mahali nasbin. Wa inna fiyah yang keempat. Kalau ada setelahnya siapa? Inna fiyah. Paham gak ini? In apa? In nafiyah. Lihat ni, alim tu in zaidun qa'imun. Lihat, saya yakin zaid tidak berdiri. Paham maknanya? Saya yakin zaid tidak berdiri. Lihat, zaidun mubtada, qa'imun apa? Khobar. Kan begitu? Paham? tapi kedudukannya apa? Fi mahalli nasbin maf'ul, fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai dhanna. Menutup tempat kedua maf'ulnya siapa? Dhanna. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima, hamzatul istifham. Kalau setelahnya ada hamzah istifham, sudah batal amalannya. Kalau setelahnya ada siapa? Hamzah istifham. Tahu antum hamzah istifham? Hamzah yang berfungsi untuk bertanya, batal juga amalannya. Contoh, alim tu azaidun qaimun am amrun. Alim tu azaidun qaimun am amrun. Tertutup amalannya. Tertutup apa? Amalannya. Masya Allah. Selesai. Terakhir. Kan dia semuanya ada enam. Ada enam ta'liq mu'allaq. Wa kaunu ahadil maf'ulaini ismu istifham. Dan keberadaan salah satu dari dua maf'ulnya itu adalah isim istifham. Berarti syaratnya dua maf'ulnya itu enggak salah satu dari dua maf'ulnya itu enggak boleh isim istifham. Itu syaratnya beramal. Tapi kalau salah satu dari dua maf'ulnya isim istifham, batal amalannya secara apa? Secara lafaz tapi tidak secara mahal. Paham enggak ini? Salah satu. Kan ada dua maf'ulnya, tapi salah satunya adalah siapa? Isim istifham. Lihat contohnya dulu. Lihat contohnya dulu. Man dolan tahu ko iman. Man dolan tahu ko iman. Sebenarnya mana maf'ul awalnya? Sebenarnya mana maf'ul awalnya? Oh, salah ya? Terlalu jauh ya? Alim tu, saya langsung sebelahnya. Apa? Pantesan antum bingung. Alim tu ayyuhum abuk. Sebenarnya mana maf'ul awalnya? Mana maf'ul awalnya ini? Ayyuhum. Maf'ul tsaninya? Maf'ul tsaninya? Abu. Kan begitu? Tapi kan maf'ul awalnya berupa apa itu? Isim istifham. Ayyuhum. Dipahami ini? Ayyuhum. Isim istifham. Maka batal. Karena maf'ul awalnya berupa isim istifham. Syaratnya tidak boleh isim istifham maf'ul awalnya. Jelas ini? Nah, ini batal amalannya. Tapi secara lafaz kedudukannya ayyuhum abu adalah masih maf'ulun bi. Paham? Sadda maf'ulai alimtu. Menutup tempatnya. Masya Allah. Fata'liku wajibun idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat. Allah. Pernyataan yang anu sekali ini. Ta'liq adalah wajib. Berbeda kalau tadi ilgo. Kalau ilgo tidak apa? Tidak wajib. Kalau ta'liq wajib. Tapi beliau bilang idza wujida, kalau didapatkan syai'un min hadhil mu'alliqat, sesuatu dari ta'liq tadi itu. Ada berapa tadi? Enam itu. Masya Allah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wala yadkhulu ta'liqu wal ilgha fi syai'in min af'al at-tafsir. Tidak masuk ta'liq, tidak pula ilgha pada sesuatu pun sedikit pun dari af'al at-tafsir. Kan kalau iman tadi sudah bilang, kalau iman apa? Seluruhnya. Paham? Contohnya sudah lewat. Kalau ilgha sama ta'liq, ilgha sama ta'liq hanya masuk pada af'alul qulub. Kalau af'alut tasyir tidak pernah ilgha, tidak pernah juga apa? Ta'liq. Anda paham enggak itu? Artinya dia kembali ke awal. Asalnya apa berarti? Iman. Hati-hati itu. Jadi yang ada ta'liq dan ada ilgha-nya itu cuman apa? Kan ada dua tadi. Ada af'alul qulub dan af'alut tasyir. Yang masuk ilgha sama ta'liq hanyalah apa? Kulu, karena kata beliau tidak masuk sedikit pun ta'liq dan ilgha pada af'al tasyir. Paham? Kemudian setelah itu, wala fi qalbi jamid. Tidak pula masuk pada af'alul qulub yang jamid. Tahu antum jamid? Yang tidak ada tasrifnya. Yang tidak ada apanya? Tasrifnya. Siapa itu yang tidak ada tasrifnya? Beliau akan kasih tahu. Wahusnan. Itu dia ada dua. Hab dan ta'allam. Ini hab dan ta'allam selalu bentuknya fil amr. Memang dia datang langsung dari sana. Didengar dari orang Arab. Selalu datangnya apa? Kalau dia butuh dua maf'ul selalu dalam bentuk apa fi'il? Amr. Kalau antum dapatkan fi'il madhi, mudhari, maka itu bukan ini. Gimana? Misalkan, ta'allama, ta'allama, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ya, muta'allimun, muta'allamun, ta'allam. La tata'allam. Kan sudah ada. Tapi ingat, kalau antum dapatkan dia punya fi'il madhi dan mudhari, berarti bukan ini. Faham? Berarti tidak butuh dua maf'ul. Ini selalu butuh dua maf'ul dan selalu bentuknya apa? Jamid dalam bentuk fi'il amr. Anda paham gak nih? Harus begitu bentuknya. Paham insya Allah? Dipaham ini? Dua ini saja. Artinya yang lainnya apa? Ini kata berupa innahuma mulazimani sighatal amr. Sungguhnya keduanya selalu dalam bentuk fi'il amr. Sungguh selalu keduanya dalam bentuk apa? Fi'il amr. Wa ma adahuma min af'alil bab. Dan selain dari keduanya, wa ma adahuma, adahuma temannya illa. Dan selain dari keduanya, min af'alil bab, dari fi'il bab, af'alil qulub maksudnya, ya tasarrafu. Dia bertasrif. Kan dia fi'il kan? Dia bertasrif, ada pecahannya. Yati minhul mudhari wal amr wa ghairuhuma. Datang darinya fi'il mudhari dan fi'il amr dan selain. Dan selain dari keduanya. Kan maksudnya selain dari keduanya apa? Ya kan mudhari, amr, ism masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Tasrif yang kita pelajari di mana? Disorok. Datang. Illa wahada, wahaba. Kecuali wahaba. Min af'ali tasbir. Kalau tadi itu yang di dua itu af'ali kulub. Dua tadi dari af'alul kulub. Kecuali juga dengan wahaba. Dari af'alul tasbir. Fa'innahu mulazimun lisigotil madi. Sesungguhnya dia selalu datang dalam bentuk madi. Artinya antum tidak akan pernah dapatkan wahaba ini mudori dan amarnya. Adapun hak tadi bukan dari wahaba. Hak tadi bukan dari apa? Wahaba. Hati-hati. Jadi, kesimpulannya sekarang, dari af'al, dhanna dan saudara-saudaranya, semuanya. Itu ada tiga yang jamid. Ada berapa yang jamid? Tiga. Af'alul qulub berapa yang jamid? Dua. Kalau af'alul tasyir? Satu. Satu jamid. Apa itu jamid? Tidak punya tasrif. Memang dari sananya sudah bentuknya begitu. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, walitasorifihinna malahunna mimma taqaddama minal ahkam. Dan untuk tasrif mereka, untuk, wah masya Allah, lewat banyak ya. Selesaikan saja. Alhamdulillah. Walitasorifihinna. Dan untuk pecahan-pecahan mereka, malahu apa yang malahunna, apa yang dimiliki oleh mereka, mimma taqaddama, dari apa yang telah lewat, minal ahkam, dari hukum-hukum, wa taqaddamat ba'du amtsilati dzalik, dan telah lewat sebagian contoh hal itu. Faham ini? Sebagian contohnya, wa yajuzu hadfu maf'ulai au ahadihima, dan boleh dihilangkan dua maf'ulnya atau salah satunya saja. Faham ini lagi, cabangnya saja ini, penutup terakhir, boleh dihilangkan dua maf'ulnya atau salah satunya saja. Dua-duanya hilang atau boleh apa? Salah satunya. Tapi ingat, li dalilin. Kalau ada tak dalilnya. Kalau tidak ada, tidak boleh. Nanti orang tidak tahu mana maf'ulnya. Ini boleh kalau ada apanya? Dalilnya, ada tandanya. Nah contoh, aina syuraka, aina syuraka illadina kuntum taz'umun. Kan Allah bertanya, mana syarikat-syarikatku yang kalian sangka? Maksudnya, taz'umuna annahum, taz'umunahum syurukai. Yang kalian sangka mereka itu adalah apa? Syarikatku. Paham gak ini? Dipaham? Kan itu sudah disebutkan sebelumnya. Paham? Makanya setelahnya dihilang. Dihilangkan. Ay, taz'umunahum syuruka. Yang kalian sangka mereka itu adalah syarikat, sekutu. Paham ini insya Allah? Paham ini? Paham ya? Alhamdulillah. Kemudian lanjut selanjutnya. Wa idha kilalak. Kalau dikatakan kepada kamu, man donan tahu qaima. Kalau tadi itu contoh yang dihilangkan dua-duanya, maf'ulnya. Paham? Kalau ini, man donan tahu qaima. Siapa yang kamu sangka berdiri, antum bilang, donantu Zaidan. Saya sangka Zaidan. Cuma satu maf'ul. Mana maf'ul taninya? Hilang. Aslinya, donantu Zaidan qaima. Kan sudah disebutkan tadi. Orang pasti paham. Dipaham ini? Ya? Paham gak ini? Faham ya? Aidanan tu zaidan qaiman. Selesai. Wa'adda sahibul al-ajurumiya min hadil af'al. Dan pemilik matan jurumiya memasukkan dari fiil-fiil ini. Sami itu. Dia masukkan siapa? Sami itu. Saba'an lil-akfas. Belum mengikuti al-akfas. Wa man wa'afakahu. Dan siapa yang sepakat dengan al-akfas. Walaupun da'ayakuna maf'ulu hasani jumlatan mimma yusma' dan katanya harus maf'ul keduanya adalah berupa jumlah. Di antara yang didengar kata beliau, nah contoh sami'tu Zaidan yaqulu kada. Lihat ini. Sami'tu Zaidan yaqulu kada. Jadi Zaidan adalah maf'ul awal kata mereka, yaqulu kada itu adalah jumlah fi mahalli nasbi maf'ul tsani kata mereka. Wa qouli ta'ala sami'na fatan yaqulhum. Demikian pula ini kata mereka, fatan maf'ul awal yaqulhum jumlah fi mahalli nasbin maf'ul maf'ul tsani wa madhhabul jumhur tapi madhab mayoritas ulama annaha fi'ilun muta'addi ila wahid bahwasanya dia adalah fi'il yang hanya butuh kepada apa bahwasanya dia adalah fi'il yang hanya butuh pada apa satu fa in kana ma'rifatan kal mitalil awal kalau dia adalah ma'rifah maksudnya maf'ul awalnya itu adalah ma'rifah ya kal mitalil awal seperti contoh yang pertama mana contoh yang pertama sami'tu Zaidan yaqulu kada itu maksudnya itu kan ma'rifah itu Zaidan maka apa fal jumlatil lati ba'da hal maka jumlah setelahnya sebagai apa hal karena jumlah setelah ma'rifah adalah siapa hal wa in kana nakira kalau dia nakira kama fil ayah sebagaimana dalam ayat sami'na fatan yaqulu paham kan sebagaimana dalam ayat fal jumlatu sifah maka jumlah setelahnya adalah sifah nah karena jumlah setelah nakira jumlah setelah nakira nah paham ini wallahu a'lam alhamdulillah selesai